memutar kembali waktu yang telah berjalan untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Wajibmu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Yeah.